بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد Alhamdulillah, di malam ini setelah kita menyelesaikan kajian kitab atau kita telah mengkhatamkan kajian kitab Wasayal Aba lil Abna, kita dari atau kajian kita sifat berlepas diri dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang musyrikin, tentunya apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dari amalan yang menyelisihi akidah dan tauhid, demikian ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya sementara musyrikin mereka melakukan peribadatan kepada selain Allah. Kalaupun tidak dipungkiri, mereka juga menyembah kepada Allah. Tetapi mereka membarengkan yang ibadah itu hanya milik Allah dibarengkan dengan ibadah kepada selain Allah. Atau mereka mengiringi ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mereka musyrikin tidak berjalan di atas pentauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan selainnya. Demikian mereka tidak berada di atas akidah yang benar. Karena mereka meyakini di sana ada yang setara, ada yang lain dari selain Allah yang juga pantas untuk diyakini sebagaimana keyakinan mereka kepada Allah. Karenanya dengan akidah, tauhid dan ibadah mereka demikian, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tentunya amaliah mereka, keyakinan mereka, akidah mereka, ibadah mereka seperti apa yang telah diterangkan tadi, perlu untuk dikatakan dan disikapi dengan sikap bara'ah. Sikap berlepas diri. Demikian nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau diperintahkan oleh Allah agar mengajak manusia meyakini hanya Allah saja yang pantas untuk diibadai. Tentunya dengan keyakinan musyrikin seperti itu, tauhid atau akidah mereka, berlawanan dan pastinya menentang atau melawan apa yang beliau diperintahkan oleh Allah atau bahkan diamanahkan oleh Allah, yang itu juga menjadi risalah Allah kepada beliau. Tentunya juga berlepas diri dari apa yang ditegakkan, diamalkan oleh musyrikin. Karena itulah pernyataan untuk berlepas diri ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Hajjul Akbar, yaitu hari ditegakkannya sembelihan hewan kurban di hari Idul Adha. Al-Hajjul Akbar pula adalah hari penegakan ibadah haji itu sendiri. Karena ada haji yang asghar, Al-Hajjul Asghar, yaitu penegakan umrah. Sementara Rasulullah, beliau hanya satu kali menegakkan haji, yaitu di Hajjatul Wada. Maka Al-Hajjul Akbar di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Hajjatul Wada. Namun hari Hajjul Akbar itu harinya adalah di hari Idul Adha atau hari raya Idul Adha. Sebahagian yang lain dari para ulama mengatakan Hajjul Akbar itu adalah hari Arafah yang tepat jatuh hari Arafah itu di hari Jumat, sehingga bergabung dua hari yang besar. Yaitu hari Arafah dan hari Jumat. Demikian keterangan tentang Hajjul Akbar dari para ulama. Dan berkaitan dengan penyebutan Hajjul Akbar, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa adhanum minallah wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Sehingga pernyataan tentang Hajjul Akbar juga disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Tepatnya dalam suratul Taubah ayat yang ketiga. Qala rahimahullahu taala Atau kita ulangi bahwa sebesar-besar bara'ah atau bara'ah yang paling besar, paling akbar, yaitu bara'ah Allah dan Rasulnya dari musyrikin, ketika Allah memerintahkan kepada nabinya dan rasulnya untuk mengumumkan bara'ah tersebut fi yaumil hajjil akbar, di hari haji yang agung, haji yang besar, yang telah kita dengarkan tadi keterangannya. Fadzunub wal ma'asi jami'uha tashtarik fil bara'a min Allah wa rasulihi wa adamil muwalah. Walakin al-bara'ah at-tammah allati laysa ma'aha min al-muwalah mithqalu dharrah innama hiya min kulli musyrik wa kafir billahil azim. Kemudian dosa-dosa az-zunub, demikian maksiat, dosa-dosa, demikian maksiat, semuanya tentunya tergabung di dalam bara'ah ini, bara'ah dari Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada bentuk loyal, condong, ataupun cinta, ataupun senang terhadap dosa-dosa dan maksiat semuanya. Sebagaimana tadi kita terangkan sebelum kita lanjutkan keterangan dari beliau, bahwasanya kesyirikan adalah perkara yang Allah berlepas diri darinya, demikian Rasulnya. Tetapi demikian pula dengan dosa-dosa dan maksiat. Yang itu juga menentang, melawan dari perintah dan larangan Allah. Sehingga segala yang namanya dosa dan maksiat, suatu yang seorang harus berlepas diri darinya. Tidak boleh ada kecondongan Tidak ada dari keridhaan ataupun loyal dari yang namanya segala apa saja yang menentang dan menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala atau syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu pula pelaku dosa dan maksiat bagi orang yang beriman berlepas diri darinya. Tidak condong, tidak loyal, dan tidak ridha dengan apa yang dilakukan oleh pelaku dosa dan maksiat, dan dengan dosa-dosa dan maksiat tersebut. Karenanya, semua perbuatan yang menyelisihi dan menentang Allah dan Rasulnya mesti kita berlepas diri darinya, atau mesti seorang mukmin berlepas diri darinya. Walakinnal bara'at tamma allati laisa ma'aha minal muwalah. Hanya saja bara'ah yang sempurna, yang tidak boleh ada padanya kecondongan, bentuk loyal sama sekali, walaupun mithqal dzarrah, walaupun hanya sedikit saja, innama hiya, dia itu min kulli musyrikin wa kafirin billahil azim, yaitu kepada setiap orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala yang agung. Tentunya kenapa demikian? Karena pelaku dosa dan maksiat tidak hanya musyrikin, tidak hanya kafirin, tetapi pelaku dosa dan maksiat juga dikerjakan oleh orang-orang yang menyatakan dirinya beriman dalam keadaan kurang keimanannya. Seandainya sempurna keimanannya, baik keimanannya, dia akan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Tetapi karena iman itu bisa saja dalam satu posisi terhadap seorang imannya berkurang, dan dengan berkurangnya dia mengerjakan perbuatan maksiat, dosa. Karena itu dikatakan bukan hanya kepada orang-orang kafir, tetapi orang mukmin pun bisa saja melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sehingga bara'ah yang ada pada mereka selain orang-orang kafir musyrik sekadar dengan perbuatan dosa dan maksiat mereka. Kita berlepas diri dari dosa dan maksiat mereka. Adapun kepada orang musyrik kafir, maka secara total kita berlepas diri dari mereka dengan kekufuran dan kesyirikan yang ada pada mereka. Tentunya dibarengi dari kekufuran dan kesyirikan itu adalah perbuatan dosa dan maksiat mereka. Di sisi orang kafir, tidak ada perbuatan yang bernilai mereka bisa melakukan apa saja? Mereka melakukan zina. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dari sisi norma-norma manusia pun juga terlarang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kekufuran dan kesyirikan yang ada pada mereka. Jadi selain dengan kekufuran dan kesyirikan yang ada pada mereka, yang itu kita mesti berlepas diri sepenuhnya dari mereka, demikian dengan apa yang mereka lakukan atau bersamaan dengan apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa dan maksiat. Wa tamam walatil mu'min billahi wa rasulihi al muwafaqah tama ala hadhil bara'ah. Dan menyempurnakan loyalitas, cinta atau kasih sayang terhadap seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ini pula sesuai dengan kesesuaian yang sempurna dengan sifat bara'ah ini. Artinya, bahwa selama dia orang yang beriman, maka wajib bagi kita berloyalitas kepadanya. Walaupun tanpa diminta, walaupun tanpa diperintahkan. Selama dia beriman, wajib kita loyalitas sepenuhnya kepadanya. Hanya saja tadi, kalau dia melakukan perbuatan dosa, kita berlepas diri. Tidak boleh loyal, tidak boleh condong, tidak boleh ridha dengan perbuatan dosanya. Dia mukmin, misalnya melakukan perbuatan maksiat, kita barok darinya. Tetapi dengan keimanannya kita loyalitas sepenuhnya kepadanya, karena dia adalah seorang yang beriman. Ini sesuai bahwa bara'ah sepenuhnya kepada orang musyrik dengan kesyirikannya dan loyalitas sepenuhnya kepada mukmin dengan keimanannya. Walihada kanat surah kul ya ayyuhal kafirun. Oleh karena itu, surah kul ya ayyuhal kafirun ila akhiriha, sampai kepada akhir surah tersebut, mutadhammina li hadhihi al-bara'ah, mencakup bara'ah ini. Katakan kepada orang-orang kafir, bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Apa yang saya sembah tidak dengan apa yang kamu sembah, dan saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, demikian kamu tidak menyembah apa yang saya sembah. Demikian inti daripada surah Al-Kafirun. Sehingga pula Karena berlepas diri dengan apa yang datang dari keyakinan orang-orang kafir, maka ini juga mustalzimah lil ikhlasi lillahi ta'ala fi jami'id din. Ini juga tentunya melazimkan untuk mengikhlaskan agama ini sepenuhnya kepada Allah dalam seluruh sendi-sendi agama. Sehingga loyalitas itu hanyalah kepada Allah dan Rasulnya, kepada siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Segala bentuk penyelisihan kita barok, berlepas diri darinya. Dan barok yang sempurna itu hanya kepada orang-orang kafir musyrikin. Adapun mukmin dengan perbuatan dosanya, maka kita loyal dengan keimanannya dan berlepas diri dengan apa? Perbuatan dosanya. Inilah yang mesti kita perhatikan. Dan pernyataan ini untuk berlepas diri dari mereka orang-orang kafir telah kita dengarkan tadi, bahkan diperintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau menunaikan ibadah haji di hari haji yang besar, yaitu Yaumun Nahr. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya dengan keterangan-keterangan tadi, kita mengambil ilmu yaitu tidak mencintai sama sekali agama dan keyakinan orang kafir, dan pemeluknya tidak ada bentuk kecondongan, tidak ada bentuk wala kasih sayang kepada mereka. Sebaliknya kepada kaum mukminin, kita berloyalitas sepenuhnya dengan keimanan mereka kepada Allah dan berpegangnya mereka dengan keimanan tersebut. Hanya saja ketika mereka berlaku dan berbuat maksiat, kita berlepas diri darinya, karena berlepas diri dari dosa dan maksiat termasuk pernyataan berlepas diri dari apa yang diperintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga tidak ada bentuk keridhaan sama sekali terhadap yang namanya dosa dan maksiat, demikian kepada pelakunya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semuanya.